Konsultasi Syariah. Hukum menanam pohon di masjid. Pertanyaan, bolehkah menanam pohon di sekitar masjid? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mayoritas ulama melarang, yaitu memakruhkan menanam pohon di masjid. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa itu haram. Ada juga yang berpendapat bahwa menanam pohon di halaman masjid menjadi haram jika mengganggu masjid. Ibnu Qudamah menjelaskan, tidak boleh menanam pohon di sekitar masjid, demikian yang ditegaskan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, jika orang menanam pohon setelah ada masjid, maka orang ini menanam tanpa hak. Saya tidak suka untuk memakannya, dan jika imam mencabutnya, hukumnya boleh. Karena masjid tidak dibangun untuk ini, namun dibangun untuk zikrullah, salat, dan membaca Al-Quran. Beliau melanjutkan, karena pohon bisa mengganggu masjid dan menghalangi orang untuk bisa sholat di tempat yang semestinya. Di samping itu, dedaunan atau buah pohon bisa berjatuhan di masjid, demikian pula burung-burung berdatangan dan mengotori masjid. Al-Mughni. Demikian dinyatakan dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah, makruh menanam pohon di masjid karena ini menyerupai bai'at dan mengganggu tempat sholat. Kecuali jika pohon itu bermanfaat bagi masjid, misalnya tanahnya labil sehingga pondasi masjid menjadi tidak stabil, sehingga butuh ditanami pohon untuk mengurangi kadar labilnya tanah. Al-Fatawa Al-Hindiyah. Keterangan lain disampaikan Zakaria Al-Ansari, makruh menggali sumur atau menanam pohon di masjid. Bahkan jika itu mengganggu, hukumnya haram, sehingga imam berhak untuk menebangnya, agar tidak mengganggu orang yang sholat. Al-Adru'i mengatakan, mengenai menanam pohon di masjid, bahwa yang benar diharamkan, karena bisa mempersempit tempat sholat. Asna al-Matalib. Keterangan di atas berlaku, jika masjid ada lebih dulu, baru ditanam pohon. Namun jika sebelumnya ada pohon, kemudian di tanah itu, pemiliknya membangun masjid, maka dibolehkan. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada pohon kurma di sebidang tanah, kemudian pemiliknya membangun masjid, dan pohon kurma itu tetap ada di sana, tidak masalah. Berdasarkan keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa para ulama melarang menanam pohon di masjid karena beberapa alasan, diantaranya 1. Masjid tidak dibangun untuk menanam pohon dan diambil buahnya. 2. Pepohonan tersebut bisa mempersempit bangunan masjid. 3. Keberadaan pohon bisa mengotori masjid karena daunnya ataupun binatang yang berkeliaran di masjid. Karena itu, jika pohon tersebut tidak bersambung dengan masjid, seperti di tempat parkir, sehingga tidak mengganggu fisik masjid, dan para jamaah konsisten untuk selalu membersihkannya, sehingga tidak mengganggu jamaah masjid, tidak masalah. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.